ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan masuk pada dalil nomor ke-49. Perhatikan halaman 136. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Yazid rahimahullah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia menjawab dengannya. Apabila tidak ada, maka ia menjawab dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan juga dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan apabila tidak ada dari keduanya, maka ia menjawab dengan pendapatnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ittiba'nya beliau terhadap dalil dan berhukumnya ia terhadap hujjah sudah sangat dikenal. Sampai-sampai ia menyelisih pembesar para sahabat dengan dalil yang ada padanya. Beliau menjadikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai hujjah yang digunakannya setelah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi perbuatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpegang dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian dua orang sepeninggalku, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada dalil yang disebutkan oleh seorang tabi'in tentunya. Jadi dalil dari athar, yaitu perkataan langsung para sahabat, sudah kita lalui. Masuk kepada pendalilan berikutnya, riwayat berikutnya dari ulama salafus salih, khususnya para tabi'in, yang menceritakan bagaimana sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beristidlal atau memakai atau menggunakan dalil. Kata beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia menjawab dengannya langsung. Karena inilah cara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beristidlal, memakai atau menggunakan dalil, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala atau kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wasunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Artinya kalau misalnya kalian tidak berpegang teguh dengan keduanya, kalian pasti sesat. Yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, dan kemudian sunnahku, hadith-hadith beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada pertentangan antara sabda Nabi Muhammad ini dengan sabda beliau yang lain? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ath-thaqalain, kitabullah hablum mamdudun ma baina as-sama'i wal ard wa itrati ahli baiti wa lan yaftariqa hatta yarida ilayya al-hawd. Aqama qala sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, sama dengan hadis yang tadi. Ia bagaikan tali yang membentang atau tali yang menjuntai dari langit Allah Subhanahu wa taala sampai ke bumi. Yang kedua adalah keluargaku, ahlul baitku. Dan dua-duanya tidak pernah akan berpisah hingga semua kalian bertemu denganku di telagaku nanti di hari kiamat. Secara zahir sepertinya bertentangan. Di hadis yang pertama Nabi Muhammad sebutkan kitabullah dan sunnahku, di sini kitabullah dan ahlul baitku. Maka kalau kemudian ada orang yang salah faham, akhirnya dia akan menafikan sunnah. Dia akan mengagungkan berlebih-lebihan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Padahal jika ada dua hadis yang zahirnya sepertinya bertentangan, maka cara kita yang pertama adalah al-jam'u bainad dalilain. Dua dalil itu harusnya digabung, dan yang menggabungkannya adalah para ulama. Bagaimana cara memahaminya? Maka di antara cara memahami dua hadis yang sepertinya bertentangan ini adalah ahlul baitku yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipisah. Makanya memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad SAW itu kan ada batasannya. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencintai, untuk menghormati, untuk memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad SAW, itu wasiat beliau. Tapi siapa yang soleh di antara mereka? Bukan yang tidak soleh. Apalagi malah kemudian mendustai masyarakat dengan ke ahlul baitannya. Yang soleh di antara mereka, maka mereka punya hak dari kita untuk kita muliakan, untuk kita cintai, kita hormati. Jika tidak, ya tidak. Jika mereka bukan orang-orang yang soleh, apakah ada? Ada. Makanya sikap kita tidak berlebihan kepada ahlul bait. Yang soleh, maka dia punya hak untuk kita muliakan, kita cintai dan kita hormati, bahkan kita jaga. Anda daftar kemudian jadi satpamnya atau bodyguardnya Habib, boleh. Ya, harus menjaga. Sampai menjaga raganya berarti kan? Dan itu perintah atau sunnah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjaga ahlul bait. Tapi siapa? Yang soleh. bukan yang tidak soleh. Makanya kita bikin video itu kan, karena ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang masuk, entah itu di WhatsApp atau di direct message Instagram, bahwasanya satu quote yang tersebar di masyarakat, sejelek-jeleknya Ahlul Bait, sebejat-bejatnya Ahlul Bait, masih lebih baik dibandingkan sesoleh-solehnya orang biasa. Wah, parah ini. Ini parah ini. Lalu, apa salah kita kemudian terlahir dan kita bukan Arab? Bukan lagi cuma Arab. Arab pun kita misalnya belum tentu kemudian Ahlul Bait. Sudah lain Ahlul Bait, kada Arab juga, anda soleh percuma. Kan pemahaman ke quote ini kan seperti itu. Siapapun di antara peyani yang asli Banjar, yang asli Batak, yang asli Madura, yang asli apa lagi? Sebutkan suku-suku. Hah? Jawa, Sunda, dan suku-suku yang lainnya. Lagu Bang Haji itu. Apa salah kita kemudian terlahir? Kemudian kita bukan Arab. Kalau kemudian sebejat-bejatnya Ahlul Bait masih lebih baik dibandingkan orang paling soleh tapi orang biasa. Ini perkataan menyesatkan. Memuliakan Ahlul Bait itu perintah Nabi. Mencintai Ahlul Bait itu perintah Nabi. Menghormati Ahlul Bait itu perintah Nabi. Berlaku untuk semua kita. Tapi siapa? Yang soleh. Yang taat beragama. Yang bahkan menjadi garda terdepan untuk mendakwahkan nih wasiat atau warisan legasi dari kakek buyut mereka, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Bukan membodohi manusia. Bukan membodohi manusia, mengakali manusia untuk agar anda mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia. Modal mata ganal, hidung mancung, bejabis, surbani sedikit. Loh, ini kenyataan. Ketika ulun di Martapura, di kandangan, selesai kajian, kemudian kita makan bersama teman-teman, dan tentunya di antara mereka, sebagian di antara mereka, bahkan ustaz solehnya adalah Yamaniyin. Arab, Yaman, ustaz soleh, bin Talib, dan ikhwa yang lainnya. Yang juga tentunya Arab, mungkin Al-Katsiri, mungkin dan lain sebagainya. Nunggu makanan datang, beliau bercerita yang punya warung. Masih hidup orangnya, anda bisa cross check kemana berita ini. Kata beliau, ini berlebihannya orang Banjarmasin, orang Kalimantan Selatan, khususnya mungkin kandangan, berlebihannya. Di saat yang sama mungkin ini kebodohan. Jadi datang seorang Habib dari Jawa Timur, entah dari Surabaya atau Malang gitu ya, seorang Habib. Wow, pokoknya billboardnya besar, pamfletnya, flyernya banyak, disebarin juga di grup-grup. Kemudian dia melihat, ini kok kayak nama teman saya waktu kuliah dulu. Dan nomornya masih ada, dia simpan. Dia telpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini yang ke kandangan ente ya? Shh, diam-diam aja katanya. Wah, gimana? Saya tanya, memangnya kenapa? Saya tahu gimana dia waktu kuliah, taat katanya. Sih, ini datang jadi Habib. Maksudnya gimana Pak? Ya gitulah, kita masih suatat. Oh ya, tahu. Diagung-agungkan, dielu-elukan, padahal enggak di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin elu kan mungkin ya. Aduh. Jangan jadi orang yang bodoh. Hormati, muliakan, cintai, itu prinsip Ahlus Sunnah. Tapi kita tidak berlebihan hingga kemudian meyakini mereka pasti surga. Tapi kita tidak berlebihan hingga meyakini kemudian mereka punya kaplingan dan bisa memastikan orang lain surga. Jangan berlebihan. Tapi mencintai, menghormati, memuliakan, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi quote yang tadi itu berbahaya. Kata Nabi Muhammad SAW berikut bantahannya, satu sabda saja. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amal itu. Amal anda lambat, nasab Anda semulia apapun, tidak bisa. Anda keturunan Nabi Muhammad, Anda ahlul bait Nabi Muhammad SAW, Anda keturunan kerajaan, Anda bahkan mungkin keturunan kerajaan yang baru ketemu kemarin di Purworejo. Macam-macam. Anda tahu yang hari ini keluar barusan? Kan kemarin kerajaan baru, apa namanya? Agung Sejagat. Ya, itu kemarin Purworejo. Ini barusan nih ada lagi yang keluar nih. Jadi kayak segerombolan orang tapi tentara baru di luar TNI kita yang ada. Macam-macam. Ya Allah, teori konspirasi ya, karena ada bahasan besar yang ingin kemudian ditutupi ya. Korupsi ini, korupsi itu, dimunculkan berita-berita aneh agar Anda kemudian terkaburkan. Wallah alam bisa, saya enggak ingin masuk bab politik. Tapi seperti itu. Jadi aneh. Kok tiba-tiba ada kerajaan? Kerajaannya di Purworejo, raja dan kemudian ratunya orang Jakarta KTP-nya. Aduh, ya Allah. Ada pengikutnya lagi. Ya salam. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah, sesesat-sesatnya orang bikin sekte, pasti ada pengikutnya. Antum mau bikin habis ini nih, bikin, ada pengikutnya entar. Karena yang satu ruh pasti ada. Yang rohnya sama pasti ada. Bikin sekte pokoknya, ini Islam juga, tapi sholat gak wajib. Wah, banyak tuh pengikutnya tuh. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, memuliakan, menghormati, mencintai itu wajib. Tapi kita tidak berlebihan di dalamnya. Dan yang kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai adalah yang saleh, bukan yang talih. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amal tersebut. Ini yang lambat, apalagi tidak beramal, apalagi yang bejat. Tahu kan ya, bejat ya. Ada huruf hijaiyah, ada huruf itu abjad ya. Subhanallah. Itu kuat dari mana? Saya juga ketika baca pertanyaan di DM, wih, baru tahu saya ada keyakinan seperti ini di masyarakat. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, kata-katanya betul-betul sebejat-bejatnya. Ahlul bait lebih baik dari bandingkan orang paling soleh tapi orang biasa. Subhanallah. Kasian orang menjaga sholat lima waktu, orang menjaga puasanya, bahkan sampai level menjaga pandangannya. Soleh luar biasa, secara zahir kita tidak mensucikan. Itu masih lebih buruk dibandingkan ini yang bejat. Di sini aja enggak masuk. Syariat Islam itu pasti masuk akal. Hati nurani pasti menerima. Subhanallah. Makanya jamaah, siapapun di antara pian yang sekarang sudah anaknya sudah SMP gitu ya. Anda harus betul-betul nuntut ilmu agama ini. Karena itu masa di mana mereka begitu banyak pertanyaan dan mereka bisa akses apapun di handphone mungkin yang Anda berikan. Walaupun Anda berikan cuma sesaat, Anda berikan pengwaktuan cuma setengahnya sejam, mereka bisa akses. Kalau Anda enggak faham, Anda enggak bisa terangkan. Dan begitu banyak penyimpangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, umatnya adalah umat yang terakhir. Dan kita hidup sudah 1400 sekian tahun setelah Nabi Muhammad. Saya tidak katakan masih lama. Saya juga tidak katakan sebentar lagi. Memangnya saya dukun. Enggak, tapi yang jelas di antara tanda-tanda hari kiamat, diutusnya Nabi Muhammad itu tanda-tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad tanda-tanda hari kiamat, meninggalnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad tanda-tanda hari kiamat, meninggalnya Nabi Muhammad tanda-tanda hari kiamat. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu itu sudah ada tanda-tanda. Tapi apakah kemudian sebentar lagi atau masih lama? Wallahu alam, besok Nabi Muhammad aja enggak tahu. Tapi kan makin kesini, kata Nabi Muhammad, la ya'ti alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Makin kesini makin buruk. Itu sabda. Kata Syekh Ibn Baz ketika ditanya, apakah kemudian orang-orang yang baik itu habis? Enggak. Memang tambah buruk dan tambah buruk. Tapi orang-orang yang baik, yang soleh, yang lurus, yang istiqamah, tetap ada, tapi makin sedikit. Kemudian beliau berdoa dalam fatwanya, semoga kita termasuk di bagian yang sedikit itu. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi makin buruk. Ulun tidak menakut-nakuti, cukup firman Allah untuk menakut-nakuti kita. Cukup sabda Nabi Muhammad untuk menakut-nakuti kita. Enggak perlu saya tambahkan. Bahkan gerhana itu bentuk Allah menakut-nakuti kita. Matahari sama bulan saya bisa geser-geser loh. Saya bisa tutup satu sama lain loh. Matiin ente, bakal tambah gampang. Bulan saya bisa gitu kan. Tapi orang santai ya, gerhana ya. Itu bentuk bagaimana Allah yukhawifu ibadah. Allah menakut-nakuti hambanya. Saya ini maha mampu. Apalagi cuma mematikan kalian. Gampang. Ya, gampang. Pakai, siapa itu yang matinya pakai lalat? Namrud. Begitu sombongnya, begitu congkaknya. Kemudian meninggalnya karena, disebutkan dalam sebuah riwayat, karena lalat doang. Lalat. Gak pergi kemana-mana, di sini aja nempel. Harus dimatiin, akhirnya dimatiin, orang mati. Sebuah riwayat tentunya ya. Makanya ada cover album, gambarnya hidung dan ada lalatnya ya. Dan judulnya Nimrod ya. Oh gak ada, anak 90-an gak ada berarti ya. Album pertamanya Green Day ya. Namrud mati. Allah nistakannya. Allah bisa. Jadi enggak perlu sombong ya, dan fokus kita bukan tanda-tanda itu lagi. Fokus kita mungkin besok kan mati, ya beramal sekarang. Ada orang fokusnya salah. Sampai kemudian meneliti dalam sekali, ini yang keluar duluan mana ya di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kan tentunya tanda-tanda hari kiamat yang besar ada 10, diawali dengan tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang paling akhir, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Itu tanda-tanda kiamat kecil tapi paling terakhir. Baru kemudian ada apa? Ada asap tebal menyelimuti bumi, ada binatang melata yang akan keluar dari kerak bumi, ada penenggelaman di 3 tempat, barat, timur dan negeri Arab tenggelam bumi, masuk ke dalam. Apalagi matahari terbit dari barat dan lain sebagainya. Kemudian ada yang fokus, ini yang duluan mana ya Ustaz? Inikah itu enggak penting kata Syekh Utsaimin. Pokoknya jika salah satunya sudah keluar, berarti kiamatnya pasti dekat. Harusnya fokus Anda kata beliau, beramal sekarang. Kenapa Anda fokus kepada yang nanti? Memang kita pelajari, cuman jangan salah fokusnya. Bahwasanya tanda-tanda hari kiamat, kita pelajari. Tapi kalau Anda fokusnya kemudian sampai mengurutkan ini dulu, itu dulu, ini dulu, baru tidak ada dalil. Kecuali memang yakni tiga di antara sebelum tersebut yang diurutkan oleh para ulama, keluarnya Ya'juj, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu berurutan. Sisanya acak. Tapi kata Syekh Utsaimin, fokus kita amal sekarang. Karena yakni mungkin siapapun di antara kita akan dijemput lebih cepat dibandingkan yang lain. Beramal sekarang. Jadi penting ya. Makanya semua pian harus menuntut ilmu. Apalagi yang anaknya sudah mulai banyak bertanya. Kalau pertanyaan yang SMP itu sudah lebih kritis lagi. Kalau SD itu kadang-kadang masih kayak khayalan mereka aja. Kenapa ya? Tapi kalau sudah SMP, itu mereka butuh bukti otentik, butuh dalil. Itu yang ulun rasakan. Apa buktinya? Kalau kita gak bisa jawab, atau kenalah kita terima ustaz, gak bisa, Anda harus jawab instan. Dan itu akan Anda bisa lakukan kalau Anda belajar. Itulah pentingnya kita mengaji. Oke. Jamaskan rahimakumullah, apabila tidak ada bukan berarti Al-Qur'an kurang. Bukan berarti hadis Nabi Muhammad kurang, enggak. Masalah itu bergulir. Setiap zaman ada masalah yang baru. Al-Qur'an diturunkan global. Apabila tidak ada, maka ia menjawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Fatwa Abu Bakar dan Umar. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Urutan kekhilafahan mereka berdua duluan dan urutan secara keutamaan pun mereka duluan. Kita akan sebutkan. Karena hadis ini yang disebutkan di sini, perkataan Ibnu Abbas ini ada 3 faedah yang kita ingin sebutkan. Apakah Nabi Muhammad tahu beliau ingin mati? Apakah Nabi Muhammad memang sudah tentukan dengan sabda ini kepemimpinan setelah beliau? Dan apakah hadis ini bertentangan dengan hadis beliau yang lain? ketika beliau memuji Ali bahwasanya engkau itu Ali, manzilahmu, derajatmu di sisiku sama seperti Harun dibandingkan Nabi Musa. Tapi bedanya setelah aku tidak ada Nabi. Artinya kalau ada Nabi setelah aku, kamu orangnya. Itu kan sepertinya bertentangan dengan Indo. Nabi Muhammad katakan, ikuti dua orang ini setelahku, Abu Bakar dan Umar. Di hadis yang lain, beliau menyebutkan keutamaan Ali, kalau ada Nabi setelahku, ente orangnya. Kita akan bahas tiga ini malam ini. Dan apabila tidak ada dari keduanya, maka ia menjawab dengan pendapatnya. Fatwa beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian, Imam Nuqayyim rahimahullah berkata, inilah Ibnu Abbas, di mana ittiba'nya beliau terhadap dalil dan berhukumnya ia terhadap hujjah sudah sangat dikenal. Sampai-sampai ia menyelisihi pembesar para sahabat dengan dalil yang ada padanya, beliau menjadikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai hujjah yang digunakannya setelah firman dan sabda Nabi Muhammad SAW. Inilah cara pendalilan seorang muslim memang. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ijma' para ulama. Perkataan para sahabat masuk di dalamnya. Nah, kalau perkataannya Anda rinci pula, nah itu, Abu Bakar As-Siddiq lebih utama, kemudian Umar bin Khattab, di momen yang lain, kemudian para ulama di antara mereka, Ibnu Abbas dengan ahli tafsirnya, Ibnu Mas'ud dengan fikihnya. Artinya di antara para sahabat pun ada yang lebih berilmu dibandingkan yang lain. Hingga mereka kemudian, yakni merujuk satu sama lain dengan yang lebih berilmu. Para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi perbuatannya. Dan jamaah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dibandingkan sahabat yang lain, itu dia kategorinya masih sangat muda loh. Bukti bahwasanya umur itu bukan kemudian menjadi patokan bahwasanya yang paling tua yang paling faham, yang paling tua yang paling fitnah, enggak. Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad meninggal itu baru 16, 17 atau 18 disebutkan. Masih sangat muda. Artinya bersama para sahabat senior, beliau kategorinya masih sangat muda. Tapi karena keilmuannya para sahabat angkat topi. Ala ro'si wal a'in kata orang Arab. Hormat. Kenapa? Karena memang orang ini berilmu. Pian ingat sejarah Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Budak. Seperti budak lah. Dia hitam. Dia keriting. Tidak ada pokoknya unsur kegantengan padanya untuk seorang laki-laki. Nasihat ibunya menyebutkan, kalau kamu tidak berilmu, kamu tidak akan dimuliakan orang. Artinya, tampilan kamu ini sudah begini nih. Kalau kamu kemudian gak berilmu, habis kamu. Kasarnya begitu. Dan dia menjadi ahlul ilmi. Dan di situ ulun juga tahu penyakit kencing manis sudah ada di zaman tabi'in dan di antaranya atau di antara yang kena. Tapi subhanallah, di zaman itu sudah ada bius untuk arti ilmu kedokteran di zaman itu sudah cukup tinggi, bisa dibius, kemudian orang tidak tersadarkan dan kaki dipotong. Tapi enggak, dia enggak mau. Potong kaki saya ketika saya sedang berzikir. Digergaji dan dia gak ngerasa. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Seorang berzikir dan betul-betul berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ngerasa sudah. Gak ngerasa. Mun kita lain panglah. Sembahyang aja ada nyamuk ya kita tapak. Yang jadi masalah nyamuknya itu di muka orang. Subhanallah ya. Jadi beda jauh ya antara kita sama tabi'in. Apalagi sahabat ya. Kita sama tabi'in aja. Gak ada apa-apanya. Apalagi sama sahabat. Apalagi sahabatnya itu Abu Bakar. Selesai. Ada orang kemudian kafir-kafirin Abu Bakar. Nah ini orang gak punya cermin di rumahnya kayak gitu tuh. Dia gak pernah berkaca. Siapa Anda memangnya hingga kemudian mengatakan Abu Bakar kafir. Orang yang gak tahu diri. Kenapa gak tahu diri? Kelamaan duduk. Gimana bisa? Ya kan gak bisa berdiri. Gak tahu diri berarti lama. Anda lambat. Harusnya jokesnya itu tadi. Tapi Anda mikir dulu. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW. iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Kenapa beliau jika tidak ada dalil yang sharih, yang jelas di firman dan sabda, merujuk langsung ke perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? Karena sabda Nabi Muhammad ini pegangan beliau. Yang artinya adalah, ikutilah oleh kalian dua orang sepeninggalku. Itulah muncul masalah. Apakah Nabi Muhammad tahu beliau mau mati? Abu Bakar dan Umar, apakah ini betul-betul penunjukan langsung dari Nabi Muhammad bahwasanya pemimpin setelahku Abu Bakar kemudian Umar? Tiga, apakah kemudian hadis ini bertentangan dengan hadis beliau yang lain ketika beliau memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka kita bahas. Berikut fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid untuk tiga masalah yang tadi. Satu, apakah Nabi Muhammad SAW tahu beliau akan wafat? Maka jawabannya, belum sebutkan riwayat selengkapnya untuk hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladzaini min ba'di min ashabi Abi Bakr wa Umar. Jadi lafadznya berbeda. Ini dari Ibnu Mas'ud, ini dari Ibnu Abbas. Ikutilah oleh kalian dua orang sepeninggalku Abu Bakar dan Umar. Tapi di riwayat Abdullah bin Mas'ud, ikutilah dua orang setelahku dari kalangan para sahabatku Abu Bakar dan Umar. Ada penambahan min ashabi. Nah, kata Syekh, walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'lam waqta mautih. Ini bukan dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad tahu kapan beliau akan wafat. Ala wajh tahdid, yaitu bukan dalil Nabi Muhammad tahu beliau akan wafat spesifik tanggal atau hari, yang enggak, beliau enggak tahu sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa fi hadzal hadits kadzalik isyarah ila dzalik. Dan juga di hadis ini tidak ada isyarat ke situ bahwa Nabi Muhammad tahu kapan beliau akan wafat. Innama hadza ka hali kullin min man yusi minan nasi bi wasiyah. Sesungguhnya ini hanyalah kondisi biasa layaknya manusia ketika ingin mewasiatkan sesuatu kepada orang lain. Bukan berarti dia tahu kapan dia akan mati, enggak. Pian nih, siapapun di antara pian nih, pian boleh berwasiat sekarang. Tapi bukan berarti pian tahu kapan pian akan wafat, kan? Wasiatkan yang baik-baik. Misalnya ke istri atau mungkin ke anak. Kenalah mun abah meninggal, sepertiga harta abah gesen yayasan anu, gesen masjid anu, terserah. Wasiatkan, karena anda enggak, bukan berarti anda tahu anda akan mati, tapi mungkin anda mati cepat, kita enggak tahu. Cuman inilah wasiat, itulah maksudnya sabda Nabi Muhammad, sama seperti wasiat orang biasa ingin mewasiatkan kebaikan. Maksudnya kalau saya meninggal, ikuti dua orang laki-laki ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Bahkan di antara sunnah ini, setiap malam kita menulis wasiat, ya sunnah. Tinggalkan sesuatu, mungkin note ya, sticky note gitu ya. Karena mungkin anda tidur dan anda tidak bangun lagi. Mungkin yang anda tinggalkan adalah mungkin pin ATM. Karena selama ini ya ini ya, anda memang yang mengelola harta semuanya. Anda tidak serahkan kepada menteri keuangan, anda tidak serahkan ke istri, semua. Kebutuhannya apa bulan ini? Iya, anda kasih. Semua anda yang kelola. Anda meninggal, wah, pin anda gimana? Jadi sticky note-nya adalah pin. Wallahu alam bisawab. Tentunya besok qadarullah meninggal, istri anda tahu pin. Tapi yang jadi masalah, pinnya anda berikan bintang dua. Tak, tak, tak, tak. Kamu kan dua bintang. Wah, anda bikin kuis untuk anak dan istri ya. Ini abah kurang ajar nih katanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita adzan dulu, kita akan lanjutkan, masih panjang. Silakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jawaban untuk masalah pertama tadi, apakah ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW tahu kapan beliau akan wafat? Maka jawabannya tidak secara spesifik. Kata Syekh, "Falaisa fiha annahu ya'lam waqta mauti." Maka dalam hadis ini tidak ada penyebutan Nabi Muhammad tahu kapan beliau meninggal. Wa in kana qad ya'lam ba'd amarati dzalik, walaupun betul Nabi Muhammad SAW kadang tahu tanda-tandanya. Makanya kita tahu sebuah riwayat ulun bahas di pengajian kaifa amalahum. Kalau pian ingat waktu bahasan bagaimana beliau berinteraksi kepada anak-anaknya, di bahasan-bahasan terakhir contohnya Nabi Muhammad paling dekat dengan Fatimah. Di bahasan-bahasan terakhir kita menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya beliau mengetahui tanda-tanda beliau akan wafat sebentar lagi. Dan kala itu tentunya Fatimah menangis luar biasa. Tapi kala itu setelah dia menangis, Nabi Muhammad berikan kabar gembira, "Kamu habis itu nyusul saya." Dan jedanya cuma 6 bulan kalau tidak salah. Aisyah melihat kejadian itu tapi tidak tahu pembicaraan mereka berdua. Dia bingung, kenapa Fatimah kok kemudian menangis terseduh-seduh, setelah itu dia senyum dan tertawa di saat yang sama. Kemudian dia bertanya, memangnya tadi Nabi Muhammad bilang apa? Dia tidak jawab. Dia tidak berikan jawaban itu kepada yakni Aisyah radhiyallahu. Dan yakni diketahui setelahnya bahwasanya itu adalah berita beliau akan meninggal dalam waktu dekat. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad pasti ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu akan nyusul saya dekat. Dan kemudian Fatimah bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kalau sebagian kita begitu ya kepada istri ya, ding, kayaknya kakak ini hendak mati ya. Isok lah kasih kan bapak ya. Istri kurang ajar. Cuman dulu mahadang 4 bulan 10 hari aja. Istri kurang ajar itu ya. Istri siapa harus tahu juga. Kan kalau yang saya enggak begitu jawabannya. Oh, jangan lu aja kada boleh gitu kai, mungkin ulun yang berdulu aja. Hai kam enggak? Ikam barangnya. Itu suami yang kurang ajar itu ya. Jadi sama-sama kurang ajar ya. Pantas mereka suami istri ya. Heh, ya Allah. Oke. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lam bidunuwi ajalih, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kapannya jelasnya beliau enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu asma'u annahu lan yamuta nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah." Qalat, "Fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi wa akhadtuhu buha yaqul ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa qalat fa dhanantuhu khuyyira hina idhin." Kata Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan keterangan tambahan untuk keyakinan kita tadi bahwasanya Nabi Muhammad kala itu hanya berwasiat layaknya orang biasa, ikuti dua orang laki-laki ini setelahku. Bukan berarti beliau tahu kapan beliau wafat, tapi betul beliau tahu tanda-tanda beliau akan wafat. Cuman eksaknya beliau enggak tahu. Nah, ini disebutkan kata Aisyah, "Aku pernah mendengarkan satu sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada seorang nabi yang meninggal kecuali sebelumnya diberikan pilihan dulu antara dunia dan akhirat." Ini kekhususan para nabi. Diberikan tawaran, mau mati sekarang atau nanti. Itu kekhususan para nabi dan rasul. Qalat, dan kita sudah bahas kemarin bahwasanya para nabi dan rasul punya keistimewaan, kekhususan yang orang lain enggak punya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dalam karangan Imam Suyuti Al-Khasaisul Kubra itu memiliki kekhususan yang tidak memiliki umatnya dan tidak boleh diikuti umatnya. Jadi spesial memang hukum untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan kemarin, ketika beliau memerintahkan untuk merapatkan saf, luruskan saf kalian karena aku melihat kalian dari belakang kepalaku. Bukan berarti Nabi Muhammad matanya di belakang dua, enggak. Ini kekhususan beliau, membelakangi pun beliau tahu kondisi saf. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang nabi meninggal kecuali sebelumnya akan diberikan pilihan dulu antara dunia dan akhirat." Qalat, kemudian Aisyah berkata, "Fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fi." Dan aku telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda atau berkata, di sakitnya dan ketika sakit itulah beliau meninggal. Apa yang beliau katakan? Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim." Aku ingin bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah, dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang sangat jujur imannya kepada Allah seperti Abu Bakar, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid di medan perang, wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi Nabi Muhammad berbicara seperti itu. Aisyah mendengarkan Nabi Muhammad mengatakan ingin bersama mereka ini. Kemudian kata Aisyah, kala itu aku mengira, disebutkan di hadis yang lain, kala itu aku tahu Nabi Muhammad sedang diberikan tawaran dan beliau milih mati dan beliau ingin meninggal karena ingin bersama yakni orang-orang yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah riwayat ini, hadis ini, perkataan Nabi Muhammad ini adalah jalil, penunjukan langsung pemimpin setelah beliau. Berarti setelahku kalau aku meninggal tuh pemimpin tuh Abu Bakar, kemudian Umar. Apakah seperti itu? Perhatikan jawabannya. Ikhtalafa ahlu sunnah hal thabatat khilafatu Abi Bakr radhiyallahu anhu bin nas sharih alaihi kama dhaba ilaihi dhalika ba'duhum aw thabatat bi ima'ihi lidhalik wa tawatarat al isharah al bayyina wal qarinah ma'a tasrih minhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairi munasabatin dalat al sahaba ala ikhtiyarihi thumma anqadat imamatuhu bi bai'atihim lahu wa ijma'ihim alaihi. Para ulama ahlus sunnah berbeda pendapat apakah kemudian Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya ini itu menunjukkan penunjukan langsung bahwasanya pemimpin setelahku Abu Bakar. Jadi para ulama ahlus sunnah berbeda pendapat apakah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu ditetapkan dengan hadis riwayat yang sharih jelas kalau meninggal ini orangnya berikutnya. Apakah seperti itu? Atau hanya ada isyarat-isyarat seperti itu? Maka ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq diangkat berdasarkan hadis yang jelas dari Nabi Muhammad, pemimpin setelah itu Abu Bakar. Dan pendapat yang kedua, ini yang lebih dipegang para ulama, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin sepeninggal beliau itu adalah dengan isyarat-isyarat dari sabda-sabda Nabi Muhammad, contohnya ini. Dan ini mutawatir disebutkan. Tanda-tanda itu, isyarat itu arah bicara Nabi Muhammad ke situ, bahwasanya kalau saya meninggal pemimpin itu Abu Bakar, terlalu banyak, kata para ulama. Contoh mudah kayak penunjukan imam, itu salah satu isyarat. Nabi Muhammad gak nunjuk yang lain. Padahal ada, yakni ada sahabat yang bacaannya luar biasa di kalangan para sahabat. Tapi ketika beliau berhalangan, yang beliau suruh siapa jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq. Itu isyarat. Jamaskan rahimakumullah, ini juga isyarat. Kemudian kata para ulama, isyarat ini mutawatir, terlalu banyak riwayatnya. Nabi Muhammad mengisyaratkan pemimpin setelah itu Abu Bakar, dan kemudian para sahabat setelah peninggal Nabi Muhammad SAW, mereka memang memilih Abu Bakar dan mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena di hadis yang lain misalnya juga isyarat, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian ketika di masa jahiliyah itu adalah sebaik-baik kalian di masa Islam. Maksudnya orang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dulu ketika jahiliyah. Dan kalian tahu siapa orangnya? Abu Bakar. Di masa jahiliyah pun dia enggak pernah sembah berhala. Di masa jahiliyah pun dia enggak pernah minum minuman keras. Di masa jahiliyah, di mana menyembah berhala perkara yang lumrah, di mana meminum minuman keras adalah seperti layaknya kita minum air putih biasa, sangat umum minuman keras. Ya, sangat umum. Mungkin nyucuk pentol, minumannya adalah vodka. Saking umumnya, sorry, ini memberikan contoh, saking umumnya kala itu. Berlebihan ya, sorry. Begitulah saya. Jamaah, dia enggak pernah minum minuman keras dan tidak pernah kemudian menyembah berhala di masa jahiliyah. Ini isyarat yang lain, orang terbaik setelahku ini orangnya. Isyarat yang lain, ketika mau hijrah, semua packing siap-siap untuk hijrah, kamu duluan, kamu menyertai, kamu selanjutnya, hei Abu Bakar, kamu sama saya. Di hadapan semua sahabat beliau tunjuk Abu Bakar, kamu safarnya sama saya. Apa kalau bukan keutamaan? Dan para sahabat enggak ada yang iri, mereka tahu ini memang orang paling spesial di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isyarat itu terlalu banyak hingga kemudian para ulama di kalangan para sahabat pun mereka menyepakati inilah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaiat beliau. Dan beliau memimpin cuma 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab 10, Uthman 12, sisanya Ali. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-khilafah 30 aman. Kekhilafan Islam itu 30 tahun. Persis. Apakah Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi? Enggak. Cuman begitu dihitung, benar. Itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Coba, 2 tambah 10 tambah 12 tambah 6. 30 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara dalil beliau Nabi, diantara dalil beliau adalah Rasul. Beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Bukan menyampaikan sesuatu yang gaib gitu ya, supaya anda viral. Lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah, Disebutkan di sini keterangan Syekhul Islam Taimiyah, akhbaro annahuma mim ba'dih wa amara bil iqtida'i bihima. Nabi Muhammad mengkhabarkan dalam hadis ini tentang mereka berdua adalah orang yang harus diikuti setelah Nabi Muhammad meninggal. Falokan, dan ini juga di saat yang sama perkataan Syekhul Islam ini adalah bantahan untuk Syiah. Perhatikan. Falokana zalimaini aw kafiraini fi kaunihima ba'dahu lam ya'muru bil iqtida'i bihima. Perhatikan. Karena memang kitab Syekhul Islam yang berjudul Minhajus Sunnah itu kitab basicnya bantahan untuk Syiah. Itu kitab untuk bantahan Syiah sebenarnya, Minhajus Sunnah. Kata beliau, "Falau kana zalimain." Kalau misalnya Abu Bakar dan Umar ada dua orang yang zalim, kafirain, dia orang kafir. "Fi kaunihima ba'dahu," dan dia hidup setelah Nabi Muhammad SAW, "lam ya'mur bil iqtida' bihima." Niscaya Nabi Muhammad tidak pernah akan perintahkan mengikuti mereka berdua. Kan Abu Bakar dan Umar ini adalah di antara para sahabat, khususnya dua orang sahabat yang mereka laknat dalam doa-doa mereka. Harus melaknat dua orang ini dalam ibadahnya Syiah. Itu kewajiban dalam ibadah mereka. Harus melaknat dua orang ini. Karena bagi mereka dua orang ini kafir. Karena bagi mereka Abu Bakar As-Siddiq mengambil kepemimpinan harusnya Ali yang pegang. Kita akan bahas nanti perkataan Ali. Bagaimana beliau mengatakan yang mengutamakanku lebih daripada Abu Bakar dan Umar, saya pecut orangnya. Ali yang ngomong. Kemana riwayat itu jamaah? Subhanallah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kalau dia dua orang yang zalim, enggak bakal Nabi Muhammad suruh ngikuti mereka berdua. Apalagi kalau mereka kafir, enggak bakal Nabi Muhammad perintahkan mereka berdua untuk diikuti. Bantahan untuk Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Fa innahu la ya'muru bil iqtida'i bil zalim, karena Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk mengikuti orang zalim. Fa inna adh-dhalima la yakunu qudwatan yu'tamu bihi, karena seorang yang zalim tidak pernah akan menjadi imam yang kemudian menjadi panutan. Perkataan Syekhul Islam. Nabi Muhammad perintahkan mengikuti keduanya, ini dalil bahwasanya mereka orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah dalilnya sharih jelas? Tidak, tapi isyarat ke sana terlalu banyak hingga para sahabat pun faham mereka berdua inilah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Yang ketiga, berkaitan dengan apakah dalil ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Apa sabda itu? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW, "Khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib fi ghazwati Tabuk." فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ليس نبي بعدي. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad khalafa Rasulullah, Rasulullah menjadikan Ali bin Abi Thalib khalifah, pemimpin, maksudnya yang mengurus, pemimpin sementara. Nabi Muhammad masih ada kok, masa ada khalifah? Khalafa, menjadikan khalifah, artinya menjadikan Ali bin Abi Thalib pemimpin untuk ngurusi Madinah ketika perang Tabuk. Nabi Muhammad SAW memang selalu begitu, beliau peperangan ikut terus, tapi mesti beliau akan memerintahkan sebagian orang-orang Ansar dan juga Muhajirin untuk stay di Madinah. Kamu jangan ikut, kamu jangan. Nabi Muhammad begitu. Artinya yang terjadi ini pun kepada Ali bin Abi Thalib bukan kali pertama. Bedanya kala itu yang membuat Ali enggak nyaman, kata beliau, kenapa engkau menjadikan aku khalifah memimpin perempuan dan anak kecil doang? Karena kala itu semua sahabat Nabi Muhammad suruh ikut perang Tabuk. Di perang-perang yang lain mesti beberapa sahabat beliau suruh stay, kamu diam. Kamu tinggal di Madinah. Akhirnya diam. Banyak sahabat disuruh stay. Tapi di perang Tabuk Nabi Muhammad semuanya ikut. Ali, kamu yang tinggal di Madinah. Jadi beliau merasa, kok saya sih? Kan berarti sisa perempuan dan anak kecil. Lalu Nabi Muhammad menyebutkan keutamaannya. Amma tardu an takuna bi manzilati Harun min Musa ghaira annahu laisa ba'di nabi, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu ridho, hai Ali, bahwasanya derajatmu, posisimu di sisiku Itu seperti posisinya Nabi Harun dibandingkan Nabi Musa. Artinya kalau ada Nabi setelahku, kamu orangnya. Tapi beliau kemudian tutup. Ghayra annahu la ba'la nabiyya ba'di. Tapi sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku. Tapi kalau ada, kamu orangnya. Apakah ini bertentangan? Ini menunjukkan bahwasanya Ali itu luar biasa utama loh. Apakah bertentangan? Maka jawabannya tidak. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan ini kepada Ali, itu layaknya orang memberikan amanah, bukan penunjukan kepemimpinan. Tidak menyalahi sabda Nabi Muhammad yang ini, enggak. Nabi Muhammad paling merasa aman yang megang Madinah ketika semua kita enggak ada ikut perang, kamu. Jadi ini adalah pemberian amanah. Nabi Muhammad disebutkan, ulun tidak sebutkan detail perkataannya, tapi saya rangkum. Ini bentuk Nabi Muhammad SAW memberikan amanah. Dan beliau sangat tenang memberikan amanah ini kepada Ali. Ketika beliau dan semua sahabat ikut perang Tabuk. Cukup besar rupanya hingga kemudian semua sahabat Nabi Muhammad suruh ikut. Jadi bukan berarti kemudian itu menunjukkan Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Umar dan Abu Bakar dan Umar. Tidak. Ini adalah amanah yang Nabi Muhammad berikan kepada beliau. Dan beliau merasa sangat nyaman dengan amanah ini hanya Ali yang pegang untuk ngurusi kota Madinah. Sepeninggal atau ketika mereka pergi perang. Harus ada yang ngurus Madinah. Wallahu alam bissawab. Dan kemudian kalau misalnya ada orang, kata Syekh, yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar dan Umar, maka perhatikan riwayat berikut. Kata Ali bin Abi Thalib disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La ajidu ahadan yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar illa wajalattu jalda haddil muftari, haddil muftari." Tidaklah aku mendapatkan seseorang yang lebih mengutamakanku dibandingkan Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan cambuk dia sama seperti hukuman cambuk al-muftari, pendusta. 80 cambukan. Dan ini hukuman yang keras ya. Jamaah, syariat Islam yang tentunya kita tidak praktekkan di sini untuk bab zina misalnya. Kan orang yang berzina tapi dia belum pernah menikahkan 100 kali cambuknya. Kalau yang kemudian pernah menikah zina, dirajam, ditanam badannya, disisakan kepala, dilempari sampai mati. Ini hukum Allah. Pada ketaatan seperti ini pun kita tidak boleh berlebihan. Hingga kemudian misalnya nih, misalnya Saudi Arabia misalnya, karena mereka mempraktekkan, ada pezina ketahuan dengan cara tertentu ketahuan, atau dia ngaku berzina dan belum pernah menikah, maka karena mereka ingin memberikan efek jera, ini orang harus dicambuk 200 nih. Dan hukum tambahan Nabi Muhammad untuk orang seperti ini itu adalah diasingkan setahun. Karena mereka ingin supaya orang ini betul-betul jera dengan perbuatan jera, ini kita asingkan di Nusa Kambangan 10 tahun biar nyaho. Biar tahu rasa. Boleh? Enggak boleh. Dalam ketaatan pun Anda tidak boleh melampaui batas dari ketentuan syariat. Sekalipun niat Anda baik, supaya orang ini jera, kita cambuk aja 200. Dan kita asingkan dia 10 tahun. Atau kita asingkan dia seumur hidup. 36 tahun. Paham pian ya? Wallah nam bisa. Enggak boleh. Jangan sekalian hukumullah. Siapapun di antara pian yang belum pernah dicambuk, ulun kasih tahu. Dulu ya, segenggam emas. Dulu, waktu ulun di pesantren, karena kesalahan satu orang, kami satu kamar dihukum. Yaitu dipecut dengan rotan yang kurang lebih diameternya 5-6 cm. Luar biasa. Dan beliau memecutnya itu dengan tenaga, yakni full. Bahkan mungkin dengan bantuan tenaga Satria Bajita. Hansin, dia berubah gitu ya. Kencang sekali. 5 kali aja. Cuman habis itu semua kami pincang. Mah gancangnya ya Allah. Sekamaran tuh. Belum ingat sekali. Tiga mutawasid. Adalah pokoknya kesalahan. Ulun ceritakan saja. Inilah dunia pesantrennya. Jadi dulu ada anak nakal. suka mencuri ketimun ya. Dulu ada anak nakal. Itu siapa itu? Pergi ke Salatiga, Tapi kemudian dia beli majalah. Majalahnya inisialnya Tempo. Majalah inisialnya Tempo. Majalah zaman dulu. Nah, di majalah itu ada bahasan khusus tentang artis Hollywood yang gambarnya cukup seronok. Dia bawa ke pesantren. Teman-teman juga istilahnya cuma lihat sekilas, "Wih, ente berani banget." Tapi kan pada lihat sekilas, buang-buang. Karena ada rutin pemeriksaan kamar itu. Lemari kita akan dicek rutin oleh petugas. Ada hal yang tidak baik kah, atau ada senjata tajam kah, atau bahkan ketika dibuka, wah, bandar narkoba. Oh, misal. Enggak ya, anak pesantren masa bandar narkoba. Akhirnya kami lupa kejadian itu, tahu-taunya majalahnya sudah dibuang oleh yang beli, tapi sama anak nakal yang lain, bagian selingan tadi itu dia cabut. Yang khusus bahasan tentang artis Hollywood tadi yang cukup seronok fotonya, itu dia cabut, dia simpan. Rupanya menyimpannya cukup, yakni ya cukup apa ya? Apa sih namanya? Cukup selip ya. Hingga kemudian waktu berlalu, 6 bulan kemudian setelah salat subuh, ulun dipanggil. Ulun nih. Rul dipanggil ke kantor. Nadanya itu udah beda, Rul dipanggil ke kantor. Anak doang? Enggak, ente sama Sulaiman. Sulaiman yang saya ceritakan kemarin, teman dekat saya, Sulaiman Bajri, yang hidungnya mancung sampai lubangnya besar, kemasukan baut, karena saking mancungnya kan lubangnya gede, kemasukan baut. Mungkin nonton teman saya Sulaiman Bajri, teman dekat saya. Ente sama Sulaiman katanya. Waduh. Jadi selama perjalanan dari masjid ke kantor itu kami saling bertanya, kita salah apa ya? Kayaknya enggak ada, kita enggak merasa bersalah, kita merasa orang suci waktu itu. Kita salah apa ya? Jalan, tapi saling bertanya kami satu sama lain. Waktu itu ingin phone a friend juga enggak bisa ya. Jadi akhirnya sampai masuk kantor, ada beberapa orang duduk, dan kemudian ada yang selipan itu di meja. Ini. Yang jadi masalah, kursi semuanya sudah full, letter U, sudah full. Yang tersisa itu yang paling kiri dan paling kirinya lagi, dan disinilah direktur. Jadi ulun paling dekat sama direktur. Aduh, iya Ustaz. Kamu lihat isi ini? Iya Ustaz. Siapa saya yang lihat? Satu kamar Ustaz. Saya gituin, saya gak mau kena sendiri, enak aja. Satu kamar, Tat. Nah, bukan saya sama Sulaiman doang, sekamar. Langsung dikepres saya. Tapi keperetan beliau masih duduk karena ulun paling dekat. Tapi yang Sulaiman dan semuanya, beliau berdiri. Dan dengan ayunan yang cukup jauh. Ayunan pohon kelapa. Itu pagi, habis subuh. Harusnya ngaji, ulun ditempeleng. Tapi zaman itu ya, zaman itu. Coba zaman sekarang tuh, Ustaz sudah masuk. Sudah masuk penjara itu. Tapi ini mengingatkan kita ya, makin kesini makin lemah ya. Ustadz jadi gak bisa ngapa-ngapain. Mengetek telinga santri sedikit, penjara ustadznya. Cemen anak sekarang itu. Iya, anak dulu tempeleng, biasa aja kami. Karena memang kita salah ya. Itu paginya. Asarnya, itu kemudian beliau bawa, yakni rotan tadi, kurang lebih 1,5 meter. Diameternya 5 sentian. Wah, kena lagi nih kita bilang. Sama yang ngasih betul-betul tidak ada yang keluar setelah sholat. Itu kalau sidin sudah berpandir, kan biasanya ngumumin tuh santri atau ketua OSIS, ada pengumuman, diam udah. Tapi ini ya, jangan ada yang keluar. Wah, itu haibahnya lain, wibawanya lain. Berapa desibel gitu. Semua anak kelas 3 maju ke depan. Waduh. Akhirnya semuanya yani maju. Memang ada pengecualiannya, dan ini memang subhanallah ya. Dia satu kamar, dia di kamar, dan dia tidak ikut lihat. Satu, Ustaz Muhammad Wasito. Sejak santri memang luar biasa. Semua kita tuh lihat. Itu dia enggak. Saya pernah nakal, bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi inilah dunia pesantren. Jejer semuanya. Kemudian ya dipecut satu-satu. Semua kita pincang. Artinya Anda bisa bayangkan, kalau Anda ingin berikan efek jerak kepada orang, 100 saja dicambuk, itu mungkin gak bisa rukuk berbulan-bulan mungkin tuh orang. Anda jadikan 200, mati anak orang. Karena kita merasa di kaki aja dipecut, 5 pincang kita. Subhanallah. Dan subhanallah di kala itu juga ada yang ngaku dari kamar yang lain. Ustaz, nah ada apa? Masa cuma mereka yang satu kamar yang lihat? Sangat mungkin ada santri yang dari kamar lain juga lihat itu di kamar itu. Ah, bagus, betul. Ayo, siapa yang pernah lihat? Totonya yang dia ngomong, saya Ustaz. Dia pengen bongkar yang lain juga gitu. Saya Ustaz, dipecut juga. Itu di zaman itu ya. Kalau di zaman itu seperti sekarang, udah masuk penjara Ustaz Yusuf. Iya dong, kekerasan dong. Tapi itulah zaman dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti kemudian anak sekarang cemen banget, enggak juga ya. Terkadang sebagian bapak-bapak juga cukup keras didikannya untuk menjadikan mereka anak yang baik. Jangan sampai tapi yakni membuat mereka cacat ya pukulannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf belum mohon maaf. Bismillah, bagaimana sebaiknya, apakah anak harus dapat teman soleh di dunia agar bisa jadi syafaat ketika di akhirat, atau anak tidak berusaha untuk mencarinya? Karena ummahat yang anak temui selama di BJB dan Martapura terlihat sombong dan agak cuek. Oh, padahal anak masih orang baru di sini. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair. Wah, berarti ini akhwat dari Banjarwono Martapura kesini ya, Mas. Ada buku enggak? Hei, panitia. Harus dikasih buku nih. Buku nikah. Canda-canda. Jamaah, khususnya para akhwat juga yang bertanya. Dan ini juga untuk yang di Banjarmasin ya. Kasus seperti ini banyak. Orang merasa Anda itu sombong. Orang merasa Anda itu cuek. Maka yang harus introspeksi ya semua teman-teman yang ngaji. Kenapa? Yang merasa seperti ini banyak. Berarti ada yang salah sama kita. Wih, beneran. Ini aja cukup panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Untuk penanya ya. Belum sudah nikah Ustaz? Ya, ini untuk diilmui. Jadi kita harus introspeksi. Yang laki-laki, yang perempuan, terkadang teman itu datang merasa kita itu kayak orang sombong. Merasa kita itu seperti orang yang cuek. Maka perhatikan teman-teman Anda yang duduk di samping kanan kiri Anda, mungkin dia adalah orang yang baru, maka sambut dengan hangat. Enggak usah semuanya juga, itu lebay, 1-2 orang saja. Itu kayaknya baru ngaji deh. Samperi. Enggak usah diinterogasi, biasa aja. Nama siapa ya? Lawas kah sudah ngaji? Hanya ya, habis itu mungkin ajak makan kah, terserah. Anda berteman. Bikin mereka merasa diterima di komunitas ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu sisi untuk interupsi. Yang kedua, saya ingin lakukan pembelaan. Bisa jadi yang Anda dekati individu saja sebenarnya. Kebetulan memang orangnya begitu. Padahal belum tentu dia buruk. Ada sebagian orang memang wajahnya itu datar. Wajahnya datar. Iya. Enggak ada ekspresi. Lempeng aja. Iya. Itu kalau lomba bengong juara 1 itu. Ada orang-orang tertentu memang dia enggak bisa bergaul, dia tidak bisa mengatur kata-kata, dia mungkin itulah yang Anda dekati hingga kemudian Anda merasa kok semuanya begini padahal tidak. Enggak boleh juga Anda general. Jadi satu-satu ya, biar adil. Satu, untuk kita introspeksi. Para akhwat, kalau sudah di tempat itu, kita pakai shutter di sini, Anda ketika pengajian buka cadar aja, enggak ada masalah. Buka cadar. Harus buka cadar, Pak. Supaya saling kenal satu sama lain. Dan tidak sedikit ibu-ibu itu kemudian mencari calon menantu. Pas dibuka, "Mah, bungasnya ya." Langsung, karena dia punya anak laki-laki yang seumuran, langsung. Misalnya, alhamdulillah dapat jodoh di di masjid. Insyaallah kita tidak disucikan, tapi insyaallah baik ya. Karena untuk melunakkan hati ini untuk datang ke masjid berat. Ulun tidak sucikan pian, tapi melunakkan hati pergi ke masjid itu berat. Dan alhamdulillah kita bisa melakukannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi teman yang suka menegur orang lain melalui postingan? Siap. Apakah itu termasuk menegur secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Betul menegur tapi kata-katanya pedas Ustaz. Iya, ini Anda salah. Anda mempermalukannya kalau begitu. Karena bisa jadi kesalahan teman Anda itu tersembunyi, cuman Anda yang tahu. Anda nasihati dia terang-terangan, malu dia. Anda saja posisikan Anda seperti dia, enggak pengen kan? Kata Imam Syafi'i, nasihati aku dalam kesendirian. Kalau kamu nasihati aku di keramaian, kamu mempermalukan aku namanya. DM aja, ada salah dari teman Anda, DM dia. Jangan kemudian yakni pakai postingan dan Anda tag cuman dia. Wah, jangan, tersinggung dia. Bisa jadi firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang Anda sampaikan tertolak karena cara Anda salah. Anda sudah menyakitkan dari awal. Jangan ya, jangan diulang. Jadi hukum asal menasihati adalah empat mata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ana ada melihat sebuah postingan di Instagram yang membahas tentang pentingnya memilih pasangan yang semanhaj. Kemudian ana temukan sebuah komentar seperti ini, mana dalilnya? Dan menyamakan kasus postingan tersebut dengan tahlilan dan haulan, artinya sama-sama tidak ada dalil. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Dalilnya adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak spesifik manhaj, betul. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan bagaimana cara mencari pasangan ideal. Agamanya baik, akhlaknya baik. Dan itu bisa dilihat dari manhaj beragamanya seseorang. Dimaknai dari sabda Nabi Muhammad itu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau posisi Anda sebagai akhwat, ini malah jauh lebih berbahaya. Ketika ada yang ingin melamar Anda, kemudian dia tidak semanhaj, maka yakni laki-laki itu punya power, berbahaya. Anda bisa dipaksanya hingga Anda ikut dia dengan semua penyimpangan dia. Tapi kalau Anda si laki-lakinya, mungkin bisa dipertimbangkan. Karena Andalah yang punya power. Tapi kalau ada gelagat penolakan dari awal, dia dan mertua, jangan dilanjut. Insyaallah yang lain ada yang semanhaj, yang sefaham, bahkan orang tuanya pun juga sudah sama-sama ngaji. Akhirnya enak, obrolnya pun enak. Menentukan tanggalnya enak, tidak datang dulu ke dukun misalnya. Ya, menentukan tanggal. Ya kan sebagian orang begitu. Ketika mendapatkan seorang akhwat tapi kemudian dia belum ngaji, orang tuanya pun belum juga, begitu pengen menentukan, langsung datang ke dukun. Saya tidak sebutkan ustadz ya, dukun dia. Dicocok-cocokin namanya. Ini namanya gak cocok. Ini kalau dilanjutkan, percuma. Atau ini namanya sebenarnya cocok. Tapi nanti ketika akad nikah, tolong jangan disebutkan nama laki-laki ini sempurna. Karena sangat berat. Macem-macem. Kasihan orang. Karena mereka sudah ketika nazar saja, mereka sudah tumbuh rasa cinta. Gara-gara dukun ini kemudian gak jadi. Enggak. Semua hari baik. Berkaitan dengan musim hujan, maka Anda harus setting memang. Tapi ingat, semua hari baik. Karena kita sedang musim hujan, ya Anda harus persiapkan lebih. Mungkin bukan cuma pakai tenda atau tarok, tapi Anda mungkin sewa gedung. Karena sekarang musim hujan. Semua hari baik. Wallahualam bissawab. Tanggal 2 Februari 2020. Mantap. Kayak dukun juga saya. Jadi enggak perlu gitu ya. Itu beratnya kalau akhwatnya belum ngaji. Nanti orang tuanya yang bawa kita ke dukun-dukun, enggak usah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah saya boleh meminjamkan motor kepada teman untuk pergi beribadah non-muslim? Jika tidak, bagaimana cara menolaknya? Anda berarti kalau meminjamkan, Anda mendukung. Secara tidak langsung Anda mendukung agama. Dan kita punya prinsip, kita berlepas diri dari agama orang-orang kafir. Harus jelas berlepas dirinya. Kalau minjamkan untuk keperluan apa gitu, silahkan. Itu bagian dari muamalah. Tapi sekarang dia minjam khusus untuk beribadah. Maka ini sudah perkara akidah. Bagaimana cara menolaknya? Ya Anda harus terangkan dari sekarang. harus tentukan sikap supaya nanti Anda mudah. Kalau Anda yang cari-cari alasan, nanti suatu saat dia minjem lagi. Anda repot ngomongnya. Tentukan sikap aja. Amun guys, ini kamu ke gereja. Sorry. Nyawa begrep aja sana. Ah, gitu ya. Harus jelas ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallahu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat seorang ulama dunia ini tidak steril? Bahwa Nabi Muhammad waktu kecil dipelihara Abu Lahab yang kafir. Nabi Musa waktu kecil juga dipelihara oleh Fir'aun. Bagaimana kaitan kita yang beragama sudah ada sampai saat ini? Enggak paham saya. Dunia ini tidak steril. Iya. Macam-macam ya. Iya. Ini kayaknya bidan bisa jawab nih. Dunia ini tidak steril. Bahwa Nabi Muhammad waktu kecil dipelihara Abu Lahab yang kafir. Nabi Musa waktu kecil juga dipelihara oleh Fir'aun. Oh, bagaimana kaitannya kita yang beragama sudah ada sampai saat ini? Apa maksudnya? Enggak paham saya. Karena memahami pertanyaan separuh dari jawaban saya enggak paham. Wallahu a'lam bissawab. Anak kecil mana punya pilihan? Nabi Muhammad mana bisa milih? Beliau turun temurun kemudian yang merawatnya adalah yang bukan muslim. Ketika dilahirkan kemudian dirawat kakeknya, dirawat pamannya, dibesarkan, dilajari, berdagang, dinikahkan, ya. Standar bahwasanya seorang paman suka sama ponakannya, seorang kakek suka sama cucunya. Hal yang lumrah. Dan kala itu Nabi Muhammad bapaknya sudah meninggal, beliau belum lahir bapaknya sudah meninggal. Wallahu a'lam bissawab. Jadi apa tujuan pertanyaan? Bingung saya. Wallahu a'lam bissawab. Harusnya cara berpikirnya, bersyukurlah siapapun di antara Anda terlahir orang tua Anda muslim. Secara tidak langsung Anda digiring kepada keislaman. Bagaimana dengan teman-teman yang terlahir dari orang tua yang non muslim? Mereka penuh dengan pencarian hingga Allah sapa dengan hidayah. Syukur masih hidup hingga kemudian bisa memeluk Islam. Ya kalau enggak, jadi harusnya kita bersyukur terlahir dari kedua orang tua yang muslim hingga kemudian kita memeluk agama Islam. Tidak seberat teman-teman yang kemudian penuh dengan pencarian, baca buku ini itu, semua kitab suci katanya, mendaki gunung, lewati lembah. Kan gitu ya, ini mencari kitab suci kan. Lawas mana episodenya Dragon Ball itu, enggak ada tuntung-tuntung. Ya Allah, tapi sudah tuntung lah. Begitu tuntung keluar One Piece. Di setiap zamannya mesti ada satu serial yang paling diminati, yang lain pasti pajah. Waktu itu One Piece sudah keluar tapi masih ada Dragon Ball, pajah dia. Ini naik dia. Ini ngomong apa sebenarnya? Ulun pernah mendengar kalau semua nabi ditanyai tentang kapan dia dalam kurung nabi tersebut akan oleh Allah. Gimana pertanyaannya? Ulun pernah mendengar kalau semua nabi ditanyai tentang kapan dia dalam kurung nabi tersebut akan oleh Allah. Jadi gimana ya? Akan meninggal mungkin maksudnya. Anda kurang kata-kata. Enggak apa-apa. Seperti dalam kisah Nabi Musa yang ditanya malaikat maut apakah mau dimatikan sekarang atau mati. Sudah disebutkan. Ini kekhususan nabi dan rasul. Bahwasanya mereka ditawari pengen mati sekarang atau nanti. Nabi Adam begitu, nabi-nabi yang lain juga begitu. Kekhususan. Tidak kita miliki sebagai yakni manusia biasa. Barakallahu fikum. Dan itu hadisnya sahih ya. Tadi sudah disebutkan. Barakallahu fikum. Ustaz, fikum barakallahu. Saya memiliki suami dan satu anak. Alhamdulillah. Yang lain belum punya suami. Iya, harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena yang lain banyak yang belum dapat suami ya. Karena laki-laki sudah krisis ya. Karena sudah 1:6 ya. 1:7 ya. Jadi paham-paham aja lagi. Maksudnya nikah sekarang, antum pikirannya poligami aja, sama kayak pikiran anak. Saya memiliki suami dan satu anak, tapi saya masih tinggal dengan orang tua. Saat ini saya bekerja, saya ingin berhenti bekerja dan suami saya setuju. Siap. Namun orang tua saya tidak setuju karena sampai sekarang saya dan suami harus memberi nafkah ke orang tua saya. Siap. Orang tua saya takut apabila saya berhenti, saya tidak memberi beliau nafkah lagi. Karena ditakutkan penghasilan suami saya tidak akan cukup untuk memberi nafkah saya dan orang tua saya. Mohon solusinya. Waduh. Luar biasa nih, berat ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tugas mencari nafkah laki-laki. Perempuan biar di rumah. Mereka permaisuri kita, mereka ratu, mereka di rumah. Dan jangan anggap bahwa saya pekerjaan rumah itu ringan, berat. Berat sekali. Jadi ibu rumah tangga itu luar biasa berat, jamaah. Bisa jadi, bukan bisa jadi, rata-rata mungkin, rata-rata. Mudah-mudahan bukan cuma saya. Para istri itu bangun lebih awal dan mereka tidur paling terakhir. Untuk memastikan semua anggota keluarganya, suaminya dan anaknya sudah yakni dilayani. Berat seperti itu, jamaah. Guru, ya dia. Ibu, ya dia. Istri, tentunya ya dia. Kemudian menteri keuangan dia. Semua dia yang mikirin. Makanya jamaah, kalau misalnya Anda pulang kerja dan istri Anda bercerita panjang lebar dengan semua kejadian hari itu, dengerin aja. Karena berat tugasnya di rumah. Ini kada bulik, bini mulai berkesah. Muyak sudah aja, muhajang. Kasian dia. Betul, Anda mungkin banyak masalah juga di luar gitu ya, banyak pekerjaan. Tapi andalah tempat dia curhat. Kak, tadi kayak anu ulun di telepon buhan sekolahan dia. Kenapa? Anak kita tuh nah, misalnya. Dengerin aja. Mendengarkan tapi tak kantuk-kantuk lah. Kemudian terdengar suara plak, kita dikepret ya. Tugas laki-laki bekerja. Dan itu diantara kemuliaan yang ada pada laki-laki, dia memberikan nafkah. Dan tugas dia yang menafkahi Anda. Orang tua Anda, saudara Anda kemana? Bukan tugas menantu. Saudara Anda yang laki-laki kemana? Enggak ada Ustaz. Ah, baru kita bicarakan. Kalau memang saudara Anda laki-laki, artinya anak-anak orang tua Anda yang laki-laki tidak ada hingga bisa mensupport. Dua, saudara-saudara mereka mana? Karena bukan tugas kita menafkahi mertua. Tugas kita ya istri kita, ya anak kita. Tapi kalau misalnya Allah SWT berikan Anda rezeki melimpah, enggak apa-apa, tapi bentuknya bantuan, bukan kewajiban. Kak, abah dan mama lagi perlu, ambil duit kita dulu. Insya Allah abah kakak ada lagi. Silakan, tapi bentuknya bantuan, bukan kemudian kewajiban. Dan Anda, hai para wanita, bukan kewajiban Anda. Anak laki-laki di keluarga itu yang punya kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda bekerja dan Anda diizinkan, pekerjaan seperti apa dulu? Suami Anda mengizinkan, tapi pekerjaannya gimana dulu? Apakah betul-betul tetap Anda bisa menegakkan syiar Islam? Selama ini Anda bercadar, ternyata ketika Anda kerja harus copot cadar, turun berarti level Anda dong. Selama ini Anda bisa sholat on time, ketika bekerja molor terus, turun berarti level Anda, gara-gara nyari duit. Gak nyambung jadinya. Mencari rezeki Allah, tapi kewajiban Allah malah keteteran. Gak nyambung. Rezeki yang Anda kais, itu dari Allah. Ada lagi orang bekerja, kemudian harus cukur jenggot. Dan dia rela untuk cukur jenggot. Subhanallah. Anda jual pentol lebih mulia dibandingkan Anda gajinya banyak tapi Anda melanggar hukuman hukum Allah. Mending jual pentol. Tapi rombong Anda 100 mantap. Wallahana misal. Jadi seperti itu ya. Mencari nafkah kewajiban suami, itulah kemuliaan kita sebagai laki-laki menafkahi dan kewajiban kita anak dan istri. Kalau Anda memang lebih, silahkan bantu orang tua, bantu mertua. Dan ingat, kalau Anda membebankan ini pada suami, dia ke orang tuanya tetap begitu pusingnya dia. Maka ulun katakan kalau misalnya dia membolehkan Anda bekerja, maka pekerjaan yang bagaimana dulu? Bukan karena orang tua Anda nyuruh, enggak. Anda taat Anda, hai wanita, ketika menikah ke suami, bukan ke orang tua. Bakti Anda tetap, tapi taat Anda suami nomor satu. Bicarakan baik-baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau suami mengizinkan, maka pilih pekerjaan yang tepat hingga Anda bisa juga membantu orang tua. Di saat yang sama, ingat jangan lupa tugas Anda sebagai istri. Jangan sampai Anda bekerja ingin bantu orang tua, tak taunya suami Anda, anak Anda, tak taunya hilang layanan Anda selama ini dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Berbahaya ya. Mudah-mudahan diberikan solusi ya. Wah. Apa ini? Diketik ya, di print pula. Siap. Penting nih kayaknya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya tentang beberapa penjelasan hadis yang mempelopori beberapa orang yang meyakini amalan bid'ah mereka lakukan telah dicontohkan lebih dulu oleh para salafus saleh. Kebanyakan dari mereka berdalil dari hadis di atas dengan pemahaman yang salah. Pertanyaannya, apakah amalan yang dilakukan oleh para alim ulama di atas bisa dikatakan bid'ah juga? Wah, banyak nih ya. Imam Abu Hanifah, ulun sebutkan saja. Imam Abu Hanifah salat 300 rakaat tiap malam. 2. Imam Malik salat 800 rakaat setiap hari. Siap. Sehari itu berapa menit ya? Enggak, kita hitung sehari berapa menit ya? Berapa? Coba kalikan. Sehari 800 rakaat. Karena kita tidak berbicara Nabi, kita tidak berbicara sahabat, kita berbicara Imam Malik, manusia yang jauh setelahnya, tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau. Berapa menit? Sehari? Berapa? 1440. Iya. 1,8. Bisa. Ya, ulun katakan bisa. Karena 1 menit kita bisa dapat 1 rakaat. Terus beliau seharian ngapain ya? Ya bisa. Karena minimal 1 rakaat itu 1 menit bisa. Ambil bacaan semuanya yang rukun saja, yang pendek saja, zikirnya juga yang pendek saja, bisa 1 menit 1 rakaat itu. Dan tadi kan 1400-an, sehari 800 rakaat. Ya kadang-kadang berlebihan ya. Kita takutkan ini penisbatan yang mengada-ada kepada seorang Imam Malik. Yang kita bicarakan Imam Malik loh ya. Imam mazhab. Melakukan satu ibadah yang Nabi Muhammad tidak laksanakan. Imam Abu Hanifah, salat 300 rakaat. Nabi Muhammad itu orang paling saleh. Nabi Muhammad itu orang paling saleh. Orang paling bertakwa. Kata beliau, atqakum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, saya. Tapi beliau salat seperti layaknya manusia salat di waktu. Cuman ketika malam itu baru panjang. Tidak ada kemudian beliau contohkan seperti ini. Orang paling bertakwa tidak seperti ini. Dan beliau ketika salat malam tidur lagi. Ya, beliau bangun salat dan tidur lagi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat jauh di benak kita para imam kemudian melakukan hal yang seperti ini. Imam Syafi'i melafazkan niat setiap salat. Ini khilaf. Kalau ini perkara khilaf, kita harus berlapang dada. Yang tadi di luar nalar jadinya. Abu Qilabah salat 400 rakaat setiap hari. Orang paling bertakwa sedunia Nabi Muhammad tidak contohkan ini. Subhanallah. 5 waktu saja kita keteteran jamaah. Terkadang kita masbuk, terkadang masbuknya bahkan imam sudah hampir salam. Terkadang ketika safar kita tidak serajin ketika kita mukim. Ini cuma 5 loh. Kita belum bahas yang sunnah-sunnah loh. Kita tidak merendahkan bahkan meremehkan para imam. Enggak. Anda menisbatkan sesuatu yang mustahil. Terlalu mengada-ada. Hingga kemudian mereka dijadikan dalil. Ketika mereka dijadikan dalil, apakah Anda melakukannya sehari 800 rakaat? Kami sanksikan itu. 2 rakaat subuh jagain situ telayur, pina musti. Iya kan? Simpel pemahamannya. Anda subuh saja tidak ke masjid. Jangan kemudian berdasarkan ini Anda ingin menghalalkan semua amal bid'ah Anda. Subuh Anda enggak di masjid. Semangat tapi di rumah. Tapi 2 doang kan? Iya cuma 2 kok contohnya. Habis itu Anda memadar kan? Untuk dulu. untuk kopi baru memadar. Subhanallah, jangan berlebihan ya. Tapi bagus, saya akan baca semuanya nanti, tapi ini bagus ya. Yang jelas sama berbahayanya bid'ah idhofiyah karena ia mirip dengan syariat. Contohnya ini. Salat. Kan di syariat kita sudah ada salat. Makanya kata para ulama, bid'ah idhofiyah yang basic ibadahnya itu penambahan atau pengurangan dari yang ada, ini lebih berbahaya karena mirip dengan syariat yang ada. Selain, nanti mereka akan mengatakan, kami ini sedang sholat, yang kami lakukan ini zikir, yang kami lakukan ini adalah puasa, yang kami lakukan ini adalah karena mirip dengan yang ada. Akhirnya orang yang awam, iya ya, apa salahnya orang sholat, apa salahnya orang zikir, apa salahnya, gitu akhirnya. Makanya sangat berbahaya. Lain dengan bid'ah hakiki ya, yang original asli di syariat betul-betul gak ada. Orang sehari sholat 6 waktu langsung mengingkari kita. Kenapa? Karena tidak ada. Atau hadis ahad bukan dalil, langsung mengingkari kita. Tapi kalau bid'ah idhofiyah tambahan dari yang mirip dengan yang ada, artinya syariat, ini akan mengelabui banyak orang awam. Karena mereka akan mengatakan, kami ini ziarah kubur, apa salahnya ziarah kubur? Kami ini sholat, apa salahnya sholat? Gitu kan? Seperti itulah pendalilannya. Akhirnya kata orang awam, ih jual lah daripada mabuk-mabukannya. Nah, perbandingannya kenapa selalu orang mabuk? Ini sholat dan sholatnya tidak ada tuntunan. Dan mereka mengatakan, yani yang penting baik pasti terima. Maka tidak bisa. Harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Makasih yani buat bahannya, bagus ya. Karena disebutkan rujukannya. Bisa ulun ulun pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikit lagi ya, dua lagi ya. Sudah sejam setengah. Kadang ortu ana mengajak berdiskusi mengenai hari kiamat. Siap. Yang mana ortu ana pasti bilang bahwa kita tidak akan merasakan hari itu. Ana ragu dengan perkataan tersebut. Sebab tiada yang mampu menjamin kita selamat di hari itu. Ortu ana berhujah dengan perkataan seorang ustaz bahwa kaum muslim telah dimatikan sebelum hari itu. Adakah dalil mengenai perkataan ustaz tersebut? Ana ragu, ini hanya kebodohan ana atau syubhat dari ustaz tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau yang dimaksudkan orang tua anda menyaksikan kengerian hari kiamat, maka benar. Karena orang mukmin muslim yang bertauhid mati sebelum itu datang, sebelum hari itu datang. Berdasarkan saudara Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim, innallaha ba'atsa rihan minal yaman. Sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman yang akan merebak ke seluruh dunia sampai masuk ke goa-goa. Tidak ada seorang pun yang menghirupnya dan dia punya iman dalam hatinya sedikit saja, maka dia pasti akan meninggal. Orang yang bertauhid tidak akan menyaksikan kengerian hari kiamat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna min syiradil khalqi man tudrikumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia yang mengalami kengerian hari kiamat. Matahari terbelah, langit digulung, gunung-gunung berterbangan bagaikan angin-angin, bintang-bintang berjatuhan. Yang itu loh, kengerian. Yang mengalami itu hanya orang yang buruk saja. Yang bertauhid pasti wafat duluan. Jadi kalau itu yang dimaksudkan bapak anda dari ustadz itu, benar. Karena itu riwayat Imam Muslim. Orang yang bertauhid tidak akan merasakan kengerian hari kiamat. Tapi kalau perkataannya, kita tidak akan mengalami hari itu, anda gak bisa jamin. Semua kita masih berbahaya. Kita tidak bisa katakan iman kita ini aman. Ada orang yang beriman malam, pagi kafir. Pagi beriman, sore kafir. Kita gak bisa mengatakan begitu. Apakah dia masih jauh? Gak tahu juga. Dekat? Kita gak tahu. Yang jelas tanda-tanda yang besar belum keluar. Apakah masih lama? Wallahu a'lam. Tidak perlu kemudian diprediksi. Fokus kita beramal sekarang. Karena mungkin besok mati. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah orang-orang yang bertauhid tidak akan mengalami kengerian hari kiamat, betul, karena mereka Allah wafatkan semuanya sebelum hari itu datang. Dan itu diantara keutamaan bertauhid. Anda tidak akan menyaksikan kengerian hari kiamat. Ngeri jamaah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana ngerinya itu. Matahari yang selama ini kita lihat, langit yang selama ini kita lihat digulung Allah, dibenturkan satu sama lain, berjatuhan ke bumi, bertabrakan satu sama lain, ngeri, tidak bisa dibayangkan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akhir surah Abasa. Itu di antara sifat kondisi mereka kala itu. Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari istrinya. Semua orang akan sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Enggak akan ada kemudian akan menyelamatkan istri, anak, orang. Enggak. Sendiri-sendiri. Karena saking ngerinya. Wa tadau kulla hamlin hamlaha. Perempuan hamil langsung melahirkan kala itu. Karena mengerikannya hari itu. Kaget. Ya, mengerikan. Orang yang beriman tidak mengalaminya. Wallahualam. Terakhir. Ustaz, bagaimana dengan mendapat alamat Ustaz, bagaimana dengan mendapat alamat harta lewat mimpi? Lalu pas diperiksa, katanya di situ memang ada hartanya. Wah. Ya, mulai nih, ya, pemburu harta karun nih. Pas dikeduk dapat blangkon. Harta Kirun ya. Tahu Kirun ya, pelawak Jawa. Orang tua ana sangat berambisi dengan harta itu. Wah. National treasure nih. Woi, berarti nonton ya tuh ya. 1-2 ya. Banyak macam cara orang tua ana ingin mengambil harta itu. Misal dengan minta tolong Habib, katanya entah Habib katanya entah kedoknya saja, tapi caranya ana rasa tidak benar dengan memberi sesaji. Bu, ya kalau bikin pertanyaan ada titik komanya gitu loh, saya bingung jadinya. Lalu ortu ana berdalih ini rezeki dari Allah. Ana bilang itu tidak benar. Dan itu sebuah kesyirikan dan tipu daya syaitan. Bagaimana seharusnya ana menanggapi hal yang demikian? Kadang ana sendiri pun juga berpikir, oh emang iya ya, mungkin rezeki dari Allah. Anda sendiri ragu-ragu ya. Pengen dapat harta, cari. Tapi dengan bekerja. Cara mengais rezeki Allah 3. Camkan ini baik-baik untuk semua kita. Dan yang paling utama, takwa. Anda ingin dapat rezeki Allah, jalankan perintahnya. Anda ingin dapat rezeki Allah, tinggalkan larangannya. Ayo, silakan. 1 month challenge takwa. Ya. Coba aja, Anda sholat lima waktu on time bersama imam takbiratul ihram, zikir pagi petangnya, sunnah-sunnahnya, perintah lakukan, larangan tinggalkan. Coba aja. Karena Allah yang janji, Allah akan kasih Anda rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini nomor 1. Tapi Ustaz, yang bermaksiat tuh rezekinya lancar aja, itulah namanya istidraj. Tipuan dalam bentuk harta. Maksiat jalan, zina jalan, bunuh orang bahkan, zolim sana sini oke, tapi uangnya banyak aja, tipuan. Akhirnya dia merasa bahwasanya, tidak ada masalah dengan kemaksiatan. Padahal Allah membuat Anda makin lupa akan kemaksiatan tersebut, hingga Anda lupa siapa yang ngasih rizki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata orang istilahnya ayat 1000 dinar. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Mampet Anda untuk menghadapi suatu masalah, jawabannya ketakwaan. Periksa lagi bagaimana salat kita, periksa lagi bagaimana kedekatan kita dengan kitabullah, bagaimana kemudian kita dengan sunnah Nabi Muhammad. Cek diri sendiri, kenapa kok seret ya rezeki saya? Kenapa kok susah ya saya rezeki? Cek ketaatan Anda atau ketaatan kita masing-masing. Karena Allah yang berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Takwa nomor 1. 2, sambung tali silaturahim. Nabi Muhammad yang bersabda, yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, sambung tali silaturahim. Anda sama orang tua aja ribut, Anda sama saudara aja berantem, Anda sama paman aja gak pernah nelpon, gimana rizki mau datang? Sama orang ring satu Anda gak baik, gimana rizki akan datang? Apalagi misalnya sampai orang tua tidak mendoakan kebaikan untuk Anda, gimana? Kerja keras, banting tulang, bahkan sampai lembur, burung aja gak lembur. Burung pergi pagi, pulang sore, kenyang. Lembur, sampai malam, dan bukan satpam ya, sampai malam, segitu-gitu aja duitnya. Kenapa? Orang tua Anda merasa dizalimi, Anda gak pernah datang ke rumahnya. Sama-sama di Banjar, menjenguk kuitan, gak ada suah. Gimana rezeki Anda akan lancar? Karena bisa jadi kelancaran siapapun, rezeki di antara pian selama ini, mungkin doa hasil orang tua Anda. Hasil doa orang tua Anda. Ngurus ini gampang, ngurus itu gampang, rezeki inilah. Tentunya apa? Orang tua tiap malam, tengah malam mendoakan Anda. Ya Allah berikan rezeki kisah anakku. Lancar. Kenapa? Orang tua Anda, Anda gak pernah tahu. Dia sakit baru Anda datengin. Itu pun kemudian membelikan, yani sesuatu yang terlarang. Dia sakit, kolesterol, stroke, ditukarakan ke tempat kandangan. Ini anak nyuruh Anda mati kayaknya. Sudah kada suah datang, sekali datang bawa ke tempat kandangan. 3 porsi ya pulang. Rako makan aja, pian mau makannya sorangan. Masa kita dulu mau lihat. Ya Allah, anak laknat ya. 2, silaturahim. 3, kerja. Bumi Allah luas. Cari, enggak sukses di bisnis garment, mungkin kuliner. Kuliner enggak sukses, mungkin Anda memang bagusnya jadi karyawan. Kerja tapi, Anda akan dapatkan. Dan itu kemuliaan untuk kita kaum laki-laki ketika bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Bukan kemudian terobsesi dengan harta karun. Kebanyakan nonton film sih. Nyari harta karun, nanya harta karun. Hakikatnya enggak ada. Korun, all tenggelamkan, dan enggak ada. Orang saja menamakan harta karun. Selesai udah itu. Orang yang sombong dengan kekayaannya. Sampai disebut dalam firman Allah, kunci gudangnya yang bawa berapa orang? 7. Bawa kunci gudang harta. 7 orang bawa kunci. Sebesar apa sih kunci memang? Walaupun di zaman Nabi itu misalnya. Ya standar. Ya segede-gedenya mungkin segini lah ya kunci ya. Sampai harus beberapa orang yang ngangkut kunci. Saking banyak gudangnya. Saking kayanya orang tersebut. Hingga kemudian waktu berlalu. Apa saja orang dapatkan dari bumi. Dinamakan harta karun. Kerjalah. Anda akan mendapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Bicarakan baik-baik kepada bapak Anda, apalagi beliau masih mampu untuk bekerja, maka bekerjalah. Bukan dengan cara yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa disampaikan, mudah bermanfaat. Salam khilaful mu'amal. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.